menghafal Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma talul ladzi laisa fi batnihi Qur'anun kal baitil kharb." Gambarannya orang yang di perutnya enggak ada Qur'annya, maksudnya enggak punya hafalan Qur'an, itu seperti rumah yang rusak. "Ma talul ladzi laisa fi batnihi Qur'anun apa kal baitil kharb." Gambaran orang yang di perutnya enggak ada Quran itu seperti rumah roboh. Bapak dan ibu-ibu, saya menasihatkan kepada semua jemaah, bukan hanya mubalek tapi utamanya para mubalek dan mubalighat, hafalkanlah Quran. Okay? Karena menghafal Quran itu banyak kelebihannya, Allah membuat kita cerdas, Allah menjaga kita. Di akhirat nanti, saudara jemaah, orang yang badannya ada Qurannya itu enggak bisa kebakar api. Tapi dengan syarat itu tadi, harus berjamaah, beriman, enggak pamer, okay? Badannya enggak akan kebakar api. Lah, Quran ini oleh Allah sudah dibuat mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran ini saya buat, saya mudahkan untuk diingat. Jadi lidzikri itu untuk zikir, maksudnya masih gak gawa Quran ini sok moco terus ini jenis kanggo zikir. Juga bisa untuk peringatan. Jadi maknanya lidzikri itu saya mudahkan Quran untuk diingat, bisa. Saya mudahkan Quran untuk peringatan sih, itu bisa. Saya mudahkan Quran untuk menjadi zikir, enggak pakai pegang. Itu juga bisa. Zikir maksudnya. Nah, pertanyaannya fa'al min mudzakir. Ada enggak orang yang mau ingat, mau ngapalin? Mau menjadikan Quran sebagai zikirnya hari-hari, mau tidur, bangun, jalan kaki. Jadi ngapalin Quran itu dijamin Allah bisa, enggak harus mubalek. Nggih, enggak harus mubalek. Lah, para mubalek ya, saya beritahu ya, ini sudah saya nasihatkan berkali-kali di asrama Kirwasaba'a, di asrama Ibnu Majah. Saya dulu ya waktu ngaji dengan Mbak Juri, waktu ngaji hadis itu setiap kali jumpa ayat, artinya hadis tapi ada ayatnya, biasanya ayatnya kan dipotong belakang depan gitu, saya selalu bingung itu, apalagi ayat yang ditulis dengan bukan bacaan hafes yang mestinya ja'ala menjadi ju'ila, itu saya bingung sekali. Tapi alhamdulillah setelah usaha ngapalin Al-Quran itu, setiap ngaji itu selalu connect. Saya belum hafal semua, tapi saya usaha banyak menghafal. Bisa connect, saudara. Kalau ada ayat gini itu langsung, oke. Sak durunge ngene, sak wis ngene hubungannya dengan ini. Langsung, yang pertama. Apalagi setelah qira'ah sabah beberapa tahun yang lalu itu jamaah. Itu langsung, barang yang buntet-buntet itu bisa. Walau soalnya, oh hadis ini ternyata, oh hadis ini nulisnya nggak pakai hafes. Pakai hamzah. Mestinya ja'ala kan menjadikan, kalau ju'ila itu dijadikan, telah menjadikan dan dijadikan, jadi akhirnya pertamanya aktif menjadi kalimat pasif, itu langsung plong, saudara, langsung plong. Nah, sejamaah, menghafal Al-Quran itu hasilnya tadi dalilnya dari jamin Allah mudah. Kebanyakan kita ini, saudara jamaah, ini saya ngomong menurut, insya Allah yang sekolah-sekolah di sini bisa ngelihat atau mau tanya ke Mbah Google ya bisa. Tapi saya pernah membaca buku ini, saudara. Menurut penelitian para ilmuwan orang luar ya, manusia ini menggunakan otaknya pulau-pulau sama kabeh ini itu kurang dari 15%. Kurang dari berapa? 15%. Semua itu kita ini umumnya kita ini senang dengan yang itu, yang comfortable, apa bahasa Indonesianya ya? Apa mah comfortable apa? Nyaman. Artinya enggak mau mikir. Gimana Pak Gibran? Ayo coba kita teliti sehari. Dalam sehari, kemudian dalam seminggu. Kapan pernah kita mikir? Enggak pernah mikir, saudara. Makanya Allah tanya selalu, afala taqilun. Karena kita kebanyakan enggak mau mikir. Kerja itu maunya enak, duitnya banyak. Ngerti nggih? Enggak pernah mau mikir. Kita ini kurang dari 15%. Bahkan ada sebagian saintis itu yang ngomong, manusia itu menggunakan otaknya itu kurang dari 5%. Ada yang bilang kurang 15%, ada yang malah kurang dari 5%. Maunya itu ya bangun pagi. Coba mikir apa kita kerjain? Bangun pagi plak, ambil air wudu atau mandi, sikat gigi, ganti baju, sholat ke masjid. Nggih? Habis itu kalau diberi Allah baca Quran, mau baca Quran yang dibaca ya yang muda-muda, yang bisa-bisa, dan itu enggak lama. Itu kalau mau baca Quran, benar. Kalau enggak ya langsung yang dihafalin, bikin kopi, tuku gedang goreng, ambil koran sambil minum. Menurut saya ini bukan orang iman, saudara jamaah, kelakuan jahiliyah. Pagi itu mestinya baca Quran dulu, ya, atau zikir yang banyak. Wes, gak usah ngomong liani lur. Habis itu siang ganti baju, istrinya udah nyiapin sarapan, pergi kerja. Kerjanya juga jarang mikir, saudara. Sangat jarang mikir. Orang kerja mikir itu ya, meskipun guru itu loh, kan jarang mikir. Kalau mau bikin satuan pelajaran itu sembien-bien naik di walor. Saya soalnya juga guru, saudara. Ya wis. Nulis itu wah sak repotan, saudara. Itu siang, pulang, makan, malam, mubalik-mubalik ngajar ini. Enggak mau mikir juga. Mohon maaf, saudara jemaah ya. Enggak, saya ngomongin mubalik karena saya mubalik. Paling kadang-kadang deres enggak mau, baca enggak mau, menulis dalil enggak mau, ngapalin dalil enggak mau. Merasa sudah bisa, datang di pengajian cuma dibuka. Saudara jemaah buka Qur'annya. Enggak deres, enggak apa, saudara. Enggak nyatet, baca wek. Ini maknanya begini, keterangannya gimini. Kalau diingatin, masa begitu ya? Oh, salah baca. Lawang jadi walang. Jadi, saya ingin mengingatkan bahwa dan ibu-ibu ya, bahwa kita ini kebanyakan saudara jamaah tidak mau mikir. Kurang dari 15%. Si saintis itu ngomong ya, seandainya orang itu mau menggunakan akalnya, otaknya mikir lebih dari 25%, sak masjid ini gak ada yang gak profesor. Cuman 25%, saudara. Jadi profesor itu pakai otaknya cuman 25%. Dia penelitian juga yang sudah ahlinya, gak mau penemuan baru, gak mau. Yang sudah ahlinya. Lah poin saya, saudara jamaah, kita semua, anda-anda semua ini berkesempatan ngapalin Quran pokok gelem mikir seperti pertanyaan Allah, ya toh? Yang bunyinya itu tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, belakangnya ini, fahal mim mudzakir. Ini sih enak wong sing gelem mikir. Ah, sekarang cara menghafal Quran. Cara menghafal Quran itu yang pertama, yang menghafal Quran adalah mulutnya, telinganya, matanya, baru terakhir adalah otaknya. Apa yang menghafal Quran, saudara? Yang pertama mulutnya, terus telinganya, matanya, baru otaknya. Artinya saudara jamaah, mulut ya, nih dengarkan ya. Baca Quran itu skill, apa skill itu? Keterampilan. Ya, keterampilan. Jadi kalau menghafalin Quran yang pertama, bacalah dengan benar berulang-ulang 10 sampai 50 kali satu halaman itu. Dan itu sebentar saudara. 50 kali baca satu lembar itu sebentar sekali. Apalagi 10 kali itu mungkin kurang dari 10 menit. Satu lembar yang lancar saudara, yang lancar. Jadi baca Quran itu adalah skill. Oke. Makanya bacalah dengan benar dan berulang-ulang. Nanti mulut kita itu automatically ini. Lah terus telinga kalau membaca harus dengan keras supaya mulut dan telinganya ini sinkron. Jadi kalau ngapalin nggak boleh umi-umi saudara, nggak boleh. Harus baca dengan keras berulang-ulang supaya mulutnya latihan, telinganya juga belajar mendengar benar. Nah, terus kalau sedang membaca yang saya bilang antara 10 sampai 50 itu, jangan pernah noleh, jangan pernah ngapalin dulu sebelum minimum 10 kali. Jadi kalau membaca dengan benar, tartil, bertajwid 10 kali, matanya harus ngerekam. Matanya harus apa? Ngerekam. Jangan kebiasaan gini saudara, kebiasaan singkat Al-Qur'an baru baca sekali dua kali langsung gini. Sampean itu hanya menghafal dengan otak, tidak menghafal dengan mulut, tidak menghafal dengan telinga, tidak menghafal dengan mata. Sebab lah terus yang terakhir setelah baca 50 kali atau baca 40 kali atau 30 kali tergantung kecerdasan seorang, yang terakhir adalah baru ngapalin. Jadi udah lancar udalanya itu baru gini. Tapi bacanya ini udah 50 kali ini baru. Lah nanti datangnya ketika ngimamin atau ketika membaca hafalan seperti saya di depan orang banyak. Itu saudara, yang bantu saya tadi itu adalah mulut saya sendiri, telinga saya sendiri, mata saya sendiri. Otak itu paling belakang saudara. Otak itu paling belakang. Karena apa? Otak ini automatically kalau kita baca keras, telinganya keras, matanya melihat itu udah kerja sebenarnya. Udah kerja, habis itu nanti dipaksa lagi kerja untuk ngapalin. Ini untuk guru-guru cabai rawit ya. Jadi kalau di Mekah Medina itu sebelum ngapalin, anak-anak cabai itu suruh baca sampai doweren. Apa sampai doweren? Baca nggak boleh ini, nggak boleh pelan, nanti bacanya lihat harus. Jadi satu lembar itu dibaca satu jam. Baca satu jam itu berarti banyak kali saudara. Gak boleh noleh, gak boleh apalin gini, meskipun sudah apal tetap dilihat. Nah nanti kalau sedang ngimamin, kalau salah saudara jamaah itu otomatis mulut itu rasanya gak enak. Seperti saya tadi kan tanya apa falama apa walama, itu karena saya di surat Yusuf itu problemnya dengan falama dan walama. Yang lain-lain insya Allah no problem. Saya ngapalin surat Yusuf ini saudara jamaah cuma satu minggu. Saya ngapalin surat Yusuf, insya Allah saya ingat cuma satu minggu. Karena jengkel saudara. Nih bagi yang ngapalin Quran ya. Karena jengkel ngapalin surat Al-Qamar, gak hafal-hafal. Baca, saya sampai 50 kali saya tutup, saya hafalin. Saya baca ini hilang terus. Itulah yang iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Itu saudara baca itu masya Allah hilangnya itu mandek saudara. Akhirnya saya lewatin ngapalin anajem, akhirnya saya lewatin ngapalin atasnya sampai Al-Hujurat. Saya ulangi lagi nggak bisa, terus ngapalin Yusuf aja. Apa yang sini cuma seminggu hafal. Saya baca seret. Lah ini saudara jamaah, apa saya cerita bahwa ngapalin Al-Quran itu kita bisa. Dan saya mengapalinya bukan zaman muda dulu saudara. saya ngabarin Quran itu over 40. Apa over 40 itu? Sudah lebih dari usia 40 tahun saya baru usaha ngapalin Quran. Jadi saya ngapalin itu bukan cuma dulu-dulu. Ya kan? Saya ngapalin ini udah usia 40 saudara baru ngapalin Quran. Nah ini ya bagi teman-teman mubalek ya motivasi ya. Terus jamaah-jamaah yang punya anak pengen hafal Quran. Enggak, caranya begitu, yang penting telaten setiap pagi ngapalin. Ya. Nah, terus itu tadi cara ngapalin ya. Nah kemudian yang pertama kan yang ngapalin apa? Mulutnya, telinganya, matanya, kemudian otaknya. Yang kedua saudara jamaah ngapalin itu adalah harus disetorkan. Apa disetorkan itu? Hafalannya harus disimak orang yang hafal atau yang bacaannya bagus. Yang kedua. Jadi kalau sudah merasa hafal, saudara jamaah, usahakan punya waktu untuk didengar oleh orang yang hafal Quran atau paling tidak bacaannya betul. Karena kadang-kadang saudara jamaah, ini keuntungannya untuk mengecek hafalan kita ada yang salah enggak? Panjang pendeknya, tebal tipisnya, berhentinya, apa semua ada yang salah enggak? Nah, yang ketiga ini yang paling susah saudara, murojaah atau menderes mengulang, murojaah atau menderes atau mengulang dalam kehidupan hari-hari atau dalam sholat sunnah atau dalam sholat malam. Ini yang paling berat ya, dikasih garis bawah. Nomor 3 ini yang paling berat. Banyak orang yang ngapalin Quran itu mudah, ya bisa hafal, disetorin, ya hafal. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, hilang saudara. Hilang, betul-betul hilang. Karena Nabi bilang, rambutlah Quran, karena Quran itu hilangnya lebih mudah daripada unta yang diikat. Padahal unta diikat. Ikat itu gak mungkin hilang saudara, tapi bisa hilang. Al-Quran itu lebih mudah dari itu hilangnya. Artinya Quran itu kalau gak dijeres meskipun udah hafal, hilang saudara, hilang. Jadi jeres ini yang paling berat saudara. Jadi kita harus bikin waktu sehari itu paling tidak duduk baca Quran. Tidak harus di masjid, tidak harus di rumah, tidak harus di mana-mana. Di kebun, naik mobil, ya toh saya diberi Allah sambilan itu saya nyupir taksi limusin saudara. Nah itu kerjaan saya di Australia. Dia nyupir pagi sampai jam 2, setengah 3, sudah selesai itu jam 6 sampai setengah 3, terus pulang menjemput anak-anak saya. Kadang lihat waktunya summer atau winter dan buka internet. Lihat tugas sekarang apa, bikin makalah, baca Quran sama anak-anak itu, habis asar baca Quran atau habis maghrib setengah jam atau satu jam sampai isya atau sampai maghrib, karena di sana itu waktunya maghrib itu perbedaannya sampai 3 jam saudara, 3 jam setengah. Artinya maghrib itu kadang jam 5, kadang maghribnya setengah 9. Anu apa, range-nya tinggi sekali. Kalau di sini kan khatulistiwa, bedanya cuma setengah jam, kadang jam 6, kadang setengah 6 gitu aja kan. Kalau di Australia itu maghrib itu bisa jam 5 kurang 10, isya bisa jam 9 kurang seperempat. Oh bukan, maghrib itu jam 5 kurang 10 sampai jam 9 kurang seperempat. Jadi setiap hari itu tambah 1 menit sampai 6 bulan rubah lagi 1 menit terus gitu saudara. Ya, kalau summer itu puasanya subuhnya jam 3 seperempat atau jam setengah 4 itu sudah subuh. Maghribnya jam 9 kurang seperempat. Kalau di Melbourne setengah 10 saudara. kalau itu jamaah ya, kira-kira bisa enggak nih ngapalin Quran saudara jamaah? Jadi ngapalin Quran itu enggak kenal usia. Usia 60 saya lihat di Masjidil Haram saudara, usia 60, usia 65 masih ngapalin Quran dan bisa. Bisa. Saya ya, saya terangkan ke ibu bapak-bapak ya. Di Australia itu di kelompok waktu ngapalin surat Al-Hujurat. Yang pertama hafal itu usianya 63 sama usia 65. Yang pertama hafal. Pak Nanang itu 63 insyaallah sama ibunya Saifuddin. Perempuan. Itu 65. Hafal paling pertama, yang muda-muda malah belum hafal, saudara. Soalnya yang tua itu telaten. Teladuri. Jadi engkau kalau paling barokah. Terus yang terakhir saudara jemaah, yang terakhir itu Al-Qur'anu a'la wa la yu'la 'alai. Apa? Al-Qur'anu a'la wa la yu'la 'alai. Quran ini sangat tinggi. Enggak ada yang melebihi tingginya daripada Quran. Itu manggul saya itu, kalau kamu ngapalin Quran atau sepandai-pandainya orang ngapalin Quran itu mesti enak kepleset. Meskipun Imam Masjidil Haram. Artinya hadis ini maksudnya kamu enggak usah kecil hati kalau kamu baca Quran terus disalahin atau dapat salah. Salah ya dibuka lagi, dilihat lagi. Enggak ada orang bisa hafal Quran 101%, enggak ada. Enggak ada. Artinya sepandai-pandainya itu mesti enak kepleset. Mbu tebali, mbu dawane, mbu ndeke, mbu ayate kleru, itu biasa. Nah ini maksudnya sampean jangan takut misalnya ngimami salah terus besok kapok, gak usah ya, kalau salah besok ulangi lagi, ingat-ingat yang salah itu. Seperti ya tadi ya, saya salah ya, yang ngingetin keras itu biasanya yang belum ngapalin Quran. Itu biasanya belum ngapalin Quran. Kalau yang ngapalin Quran gak gitu ngingetinnya saudara. Kalau yang ngapalin Quran itu ngingetinnya ya kurang ini. Soalnya apa? Kalau belum ngapalin tuh gak tahu beratnya orang ngapalin, saudara. Gitem, ngapa lo Sa'i Yusuf itu, Nek? Tau nih, tapi ya saya udah maklum, karena orang belum ngapalin ini biasanya ngiling noni ngunuh, saudara. Tapi kalau yang sudah hafal tuh ngikutnya gitu. Jadi sama tak kandani, baru resak wisi ke dadan, baru tak kandani, saudara. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Cukup masalah apa? Cukup masalah menghafal Quran.